Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yirda wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Ikhwani fi din a'azakumullah, kita melanjutkan pelajaran kita di Sahihul Bukhari. Kata Imam Al-Bukhari rahimahullah, bab bihar, bab tentang bihar. Bihar itu diambil dari kata al-zahr. Al-zahr. Al-Bahr artinya punggung. Ketika seorang suami mengatakan kepada istrinya, engkau sama seperti punggung ibuku. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mujadilah, Allah Subhanahu wa taala menerangkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماس من قبل أن يتماس ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس فَمَنْ لَنْ يَسْتَطِعْ فَيَطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينَ ذَلِكَ لِتُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُ اللَّهِ وَالْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Baik, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا. Sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala telah mendengar suara perempuan yang mengajak bicara engkau wahai Rasul berkenaan dengan suaminya. وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ, dan dia mengeluhkan keadaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوْرَكُمَا, dan Allah maha mendengar perbincangan kalian berdua. إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ. Yani perempuan ini mengeluhkan suaminya yang membiharnya, menganggapnya sama seperti ibunya. Dengannya dia tidak akan menjimainya, sama seperti dia tidak akan menjimai ibunya sendiri. Kata Allah Subhanahu wa taala, alladzina yuzahiruna minkum min nisaihim. Adapun orang-orang ini, para suami di antara kalian yang membihar istrinya, jadi bersumpah untuk tidak mendekati istrinya dengan ungkapan bahwa istrinya sama seperti ibunya. Kata Allah Subhanahu wa taala, ma hunna ummahatihim, istri-istri mereka itu bukanlah ibu-ibu mereka. In ummahatuhum illallai waladnahum, ibu-ibu mereka sesungguhnya itu adalah perempuan yang melahirkan mereka. Wa innahum layakuluna munkaram minal qawli wazura, dan mereka telah melakukan perbuatan atau ucapan munkar dan zur, dusta. Ibu mereka satu cuma. Baik. Ya, ini perempuan yang melahirkan mereka. Wa innallaha la'afun ghafur, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Baik, Maha Pengaaf, pemaaf lagi Maha Pengampun. Walladzina yudhahiruna min nisa'ihim tsumma ya'uduna lima qalu. Maka berkenaan dengan laki-laki atau para suami yang membihar istri mereka, kemudian kembali mereka melakukan hubungan suami istri, ini rujuk dari ucapannya, maka dia harus menebus sumpahnya tadi. Apa? Fatahriru raqabatin min qabli ayyatamasya. Maka dia harus membebaskan budak sebelum berhubungan suami istri. Bebaskan budak. Dalikum tu'aduna bihi, demikian Allah menasihati kalian. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian lakukan. Faman lam yajid, maka barang siapa yang tidak mendapati budak untuk dia bebas merdekakan, fasiyamu syahraini mutatabi'aini, maka dia harus puasa 2 bulan berturut-turut. Min qabli ayyatamasa, sebelum berhubungan. 2 bulan berturut-turut, yakni tidak bisa diputus kecuali ada alasan syar'i seperti sakit. Paham barakallahu fikum. Baik. Atau safar atau apalah yang merupakan itu alasan yang syar'i. Baik. Kalau tidak, maka dia harus mengulanginya dari awal. Ia menyambut tatabi'ain min qabli ayyatamas. Faman lam yastati', dan barang siapa yang tidak mampu untuk melakukan puasa 2 bulan berturut-turut, ya karena kondisi kesehatan mungkin, fa'at'amu 60 miskina, maka dia harus memberi makan 60 fakir miskin. 60, bukan 30 dua kali dikasih makan, bukan. 60 jumlahnya harus 60 orang. Barakallahu fiik. Karena Allah menyebutkan 60 miskina. Dalikum litu'minu, dalika litu'minu billahi wa rasulih. Yang demikian itu Allah tetapkan hukumnya untuk kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya. Wa tilka hududullah, dan itulah hukum ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Walil kafirin adzabun alim, dan untuk orang-orang kafir azab yang sangat pedih. Barakallahu fi Rasulil Mujadid, masyaallah. Itu tentang zihar secara ringkas. Barakallahu fikum. Ala babu zihar wa qawlullahi ta'ala qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha ila qawlihi faman lam yastati' fa it'amu 60 miskina. Wa qala li Isma'il haddathani Malik annahu sa'ala ibn Shihab an ziharil 'abd. Berkata kepadaku Isma'il, haddathani Malik, aku disampaikan oleh Malik annahu sa'ala ibn Shihab, bahwa beliau telah bertanya kepada Ibn Shihab tentang zihar al-abd, diharnya seorang hamba. Faqala nahu zihar al-hur, maka beliau mengatakan sama seperti diharnya orang-orang merdeka. Faqala Malik wa siyamul abdi syahrani, dan berkata Malik, dan puasanya para hamba juga 2 bulan. Waqal Hasan bin Hur, diharul hurri wal abdi min al hurrati wal amati sawa. Sama, diharnya seorang laki-laki merdeka atau seorang budak, min al hurrati wal amati sawa, sama saja. Waqala Ikrimah, in zahara min amatihi falaysa bi syai'in innama adh-dhiharu min an-nisa. In zahara min amatihi, tapi falaysa bi syai'. Kalau yang membihar itu adalah budak perempuannya, falaysa bi syai', maka tidak ada nilainya, tidak berefek hukum. Innama adh-dhiharu, apa namanya, min amati apa? In zahara min amatihi. Jadi kalau seorang suami, seorang laki-laki membihar budak perempuannya, maka tidak berefek hukum. Bihar yang berkenaan ini adalah ketika seorang merdeka membihar istrinya, atau budak laki-laki membihar istrinya. Bukan tuan terhadap budaknya. Wa fil arabiyyati lamma qalu ay fi ma qalu, lima kalu, fima kalu, sama artinya lima kalu atau fima kalu, sama. Wafi nafdi ma kalu, wahala awla li an Allah Taala lam yadulla ala al munkari wa qauli zur. Wa fi naqdi ma qalu, dan untuk mereka menggugurkan apa yang telah mereka ucapkan dari zihar, maka mereka harus membayar kafarah. Barakallahu fiik. Masya Allah. Tapi insya Allah paham ini masalah zihar. Seorang suami mengatakan ini terhadap suaminya, terhadap istrinya. Maka itu dianggap barakallahu fikum kesalahan, harus dia membayar kafar atas orang yang mengucapkannya. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menzihar istrinya barakallahu fikum. Kalau mengilah iya, kalau mentalak iya. Tapi kalau menzihar beliau tidak pernah melakukannya, karena itu adalah perbuatan apa? Dusta. Barakallahu fiikum. Dan ucapan mungkar. Qala rahimahullahu ta'ala, tentunya Rasulullah SAW tidak pernah berdusta dan tidak pernah melakukan mengucapkan ucapan mungkar. Babul isyarati bit talaqi wal umur. Baik. Babul isyarati bit talaqi wal umur. Maksudnya umur di sini al-hukmiyah wa ghairiha. Perkara-perkara yang ada berdampak hukum atau ada hubungannya dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Ibnu Umar qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la yu'adzibu Allahu bidam'il 'aini walakin yu'adzibu bihadza fa ashara ila lisanihi. Akalah berkata Ibnu Umar, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'adzibullahu bidam'il 'ain. Allah Subhanahu wa taala tidaklah mengadab seseorang karena tangisan, karena lingenangan air mata. Barakallahu bikum. Pada saat dia bersedih, walakin yu'adzibu bihadza, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengadab karena lisan ini. Baik. Karena ini kemudian dia memberi isyarat menunjuk ke lisannya. Barakallahu fikum. Ada kedukaan, orang menangis lah ba'sabi. Ungkapan rasa sedih. Tidaklah mengapa orang menangis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis, para sahabat juga menangis ketika mereka kedukaan. Yakni ada kematian di dalam keluarga, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis, sahabat juga menangis. Tapi yang menjadikan orang diadab atau dirahmati adalah lisannya dan apa yang diucapkan. Barakallahu fiikum. Jika baik, maka baik pula yang dia dapatkan. Jika buruk yang dia ucapkan, maka buruk pula yang akan dia peroleh. Masya Allah. Wa qala Ka'ab bin Malik, asyara an-nabi sallallahu alaihi wasallam ilayya an khudh an-nisfah. Dan berkata Ka'ab bin Malik, baik, asyara an-nabi sallallahu alaihi wasallam ilayya an khudh an-nisfah, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi isyarat padaku untuk mengambil separuh. Maksudnya Ka'ab bin Malik ini, sebagaimana kisahnya dalam pelajaran kita di Zadul Ma'ad, baik, ungkapan rasa syukur dari tobat yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, beliau mau menyerahkan seluruh hartanya untuk Allah dan Rasulnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan, ambil separuhnya. Separuhnya saja. Barakallahu fiik. Wa qalat Asma sallallahu alaihi wasallam, sallan Nabi sallallahu alaihi wasallam fil kusuf Faqultu li Aisyata ma sya'nun nas fa'umat bi ra'siha ila syams. Faqultu ayah fa'umat bi ra'siha wa hiya tusalli. Ay na'am. Ada situ? Yang anda baca ini ada di situ. Ada? Ada syarif? Barakallahu fiik. Wa qalat Asma sallallahu alaihi wasallam bil kusuf, berkata Asma bintu Abi Bakar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat gerhana. Dan perempuan juga melakukan salat, Aisyah juga ikut salat. Salat gerhana. Faqultu li Aisyah ma sya'nun nas? Dalam kondisi Aisyah salat, Asma bertanya, "Ma sya'nun nas? Kenapa? Ada apa ini? Kenapa orang melakukan sholat? Tidak seperti biasanya, bukan waktu sholat yang ma'ruf. Kok orang pada sholat ini?" Fa'umat bira'siha ila sama. Maka Aisyah memberi isyarat dengan kepalanya menuju matahari atau ke langit. Fakultu ayah, aku pun bertanya, kata Asma. Aku pun bertanya, apakah ini karena ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala? Fa'umat dira'siha wa hiya tusalli ay na'am. Maka Aisyah memberi isyarat dengan kepalanya, ya anggukan mungkin yang menunjukkan bahwa Aisyah mengatakan iya. Wa qala Anas awma an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi yadihi ila Abi Bakar ay yataqaddama. Berkata Anas awma an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi yadihi ila Abi Bakar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi isyarat kepada Abi Bakar ayyataqaddam, untuk tetap maju. Ini ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakit. Taib, dan Abu Bakar yang mengimami ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang. Taib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan untuk maju. Barakallahu fiik. Tapi Abu Bakar tidak mau, barakallahu fiik. Akhirnya Rasulullah SAW yang maju, sehingga Abu Bakar hanya memberikan penanda dan salat di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Ibn Abbas aw ma an-nabi sallallahu alaihi wasallam bihi la haraja. Baik. Dan Rasulullah dari Ibn Abbas berkata, aw ma an-nabi sallallahu alaihi wasallam bihi la haraj. Yani Rasulullah SAW beri isyarat bahwa tidak mengapa. Baik. Yani isyarat-isyarat. Barakallahu fiikum. Maksudnya di sini adalah ketika talak itu ma'ruf dengan ucapan, maka dengan isyarat pun bisa menunjukkan bahwa itu adalah talak. Paham barakallahu fiikum? Seperti ini. Memberikan isyarat. Kalau isyarat ma'ruf dan niatannya memang talak, maka dia telah mentalak istrinya. Dengan dalil-dalil ini menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya dengan isyarat berlaku sudah. Al-isyaratu bit-talaq wal umur, dan perkara-perkara. Barakallahu fiik. Masih lanjutan. Wa qala Abu Qatadah qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi sayyidi lil muhrim ahadun minkum amarahu an yahmila alaiha aw ashara ilaiha qalu la qala fakum. Dalam hadis Qatadah yang tentang perburuan, hadis Abu Qatadah yang para sahabatnya melakukan perjalanan haji atau umrah, ya mereka sudah memakai pakaian ihram. Abu Qatadah sendiri pada saat itu ada tugas khusus dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau belum memakai pakaian ihram dalam kondisi mereka bergabung. Ketika itu Abu Qatadah melihat sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rombongan itu ketawa-ketawa. Karena mereka melihat buruan, binatang buruan begitu dekat. Sementara mereka tidak boleh berburu karena memakai pakaian ihram, dan mereka sudah berihram, tidak boleh, haram hukumnya berburu. Abu Qatadah, kenapa mereka ketawa-ketawa ini? Oh, ternyata ada buruan. Abu Qatadah pun naik ke kudanya, mengambil tombaknya, kemudian cambuk kudanya jatuh dan memerintahkan untuk, atau ada sesuatu yang jatuh lah. Abu Qatadah meminta sahabatnya untuk mengambilkannya. Tidak ada yang mau mengambilkan, tidak ada yang mau membantu. Akhirnya dia turun ulang, kemudian dia naik kembali. Kemudian dia tombak itu, ternyata kuda zebra Himar Wahsy. Dia tombak sampai mati. Barakallahu bikum. Kemudian dibawalah. Dan mereka makan. Begitu mereka makan, mereka sadar, kita ini lagi ihram, makan binatang buruan. Terjadi syak. Sebagian mengatakan, oh yang penting kan bukan kita yang berburu. Walhasil mereka menyimpannya dan membawanya. Dan bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan itu. Kemudian mereka menanyakannya ke Rasulullah. Rasulullah SAW mengatakan, ahadum minkum amara ayyahmila alaiha aw ashara ilaiha. Adakah seorang di antara kalian memerintahkannya untuk berburu, mengejarnya, atau menunjukkan untuknya, hei, napa sana, buruan? Qalula, para sahabat mengatakan, dada ya Rasulullah, dada sama sekali bantuan kami, pertolongan kami, sokongan kami untuk Abu Qatadah dalam perburuan ini. Qala fakulu, kalau begitu silakan kalian makan. Syairun isid isyarah. Isyarah itu menunjukkan hukum. Ada hukum, barakallahu. Qala hadatsana Abdullah bin Muhammad, qala hadatsana Abu Amir Abdul Malik ibn Umar, qala hadatsana Ibrahim an Khalid an Ikrimah an Abbas qala tafa Rasulullah SAW ala ba'iri wa kana kullama ata ala ar-rukni ashara ilaihi wa kabbara. Dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala mengatakan, tawaf Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ba'iri. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaf di atas kendaraan beliau. Tawaf memakai kendaraan. Barakallahu fikum, memakai unta. Barakallahu fikum. Di zaman itu mungkin masih bisa, tapi kondisi sekarang sesuatu yang tidak mungkin. Barakallahu fikum. Rasulullah SAW tawaf di Ka'bah di atas kendaraannya. Wa kana kullama ata 'ala rukni asyara ilaihi wa kabbara. Setiap beliau sejajar dengan rukun, barakallahu bikum, yang ada padanya Hajar Aswad, rukunnya. Baik. Yang ada padanya Hajar Aswad, beliau memberi isyarat. Kemudian beliau bertakbir, Allahu akbar. Kemudian lewat lagi. Sampai situ beliau Allahu akbar. Memberi isyarat. Qalat Zainab qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam futiha min radmi ya'juj wa ma'juj mithlu hadhihi wa qadat 90. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, futiha min radmi ya'juj wa ma'juj itu hadih. Tembok yang dibangun oleh Dzulqarnain untuk menghalangi ya'juj wa ma'juj melakukan pengerusakan di atas muka bumi ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah lubang sama seperti ini. Atau ini. Baik. Aqad 90. Wallahu alam, ini. Ini ungkapan tentang bentuk atau angka 90. Allahu a'lam. Tapi intinya begini, bulatan sama seperti ini. Karena Ya'juj wa Ma'juj dari sejak zaman itu mereka senantiasa apa? Berusaha apa? Berusaha melubangi tembok itu. Dan setiap harinya mereka mampu membuat lubang seperti ini. Di setiap sorenya mereka mengatakan kita tinggalkan dan besok kita lanjutkan. Besoknya mereka dapati semuanya sudah tertutup kembali sama seperti sedia kala. Mereka lagi lubangi lagi. Jadi sampai sore hari mereka hanya bisa dapati itu. Dan mereka mengatakan besok kita lanjutkan. Setiap harinya kondisi seperti itu. Sampai satu saat nanti ketika Allah telah menghendaki bahwa mereka harus keluar dari tempat itu, mereka pun mengatakan, barakallahu fikum, mereka mengatakan kita akan kembali besok insyaallah dan akan menghancurkannya. Dan besok betul-betul mereka mendapati masih seperti ini. Disitulah mereka mampu untuk membongkarnya. Barakallahu fikum. Karena memang pada saat dasarnya Allah telah menyatakan bahwa mereka tidak mampu melubanginya dan mereka juga tidak mampu untuk mendaki ke atas. Baik. Belum didapatinya, barakallahu fikum, tembok ini, walaupun canggih bagaimana zaman sekarang ini, bukan berarti tidak ada. Kita yakin sebagai seorang muslim bahwa tembok Ya'juj wa Ma'juj dan Ya'juj Ma'jujnya itu ada. Barakallahu fikum. Tidak akan keluar nanti di akhir zaman. Ya'juj wa Ma'juj ini akan keluar nanti di akhir zaman. Dan merupakan tanda dari tanda-tanda dekatnya sangat hari kiamat itu. Merupakan tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Banyaklah orang-orang mengatakan, oh tembok ini digini, di sini, sini, sini, sini, kelas. Wallahu a'lam. Yang jelas ini yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, bahkan dikatakan oleh Allah SWT dalam surah Al-Kahfi. Allah al-Musta'an. Baik. Ini wa halaqa bi usbu'ihi al-ibham wallati tahiha, begini begini, ini angka 90. Barakallahu fiik. Wallahu alam bagaimana mereka, barakallahu fiik. Angka-angka mereka ungkapkan dengan bentuk isyarat-isyarat. Qala rahimahullah ta'ala haddathana Musaddad, qala haddathana Bishr ibn al-Mufaddal, qala haddathana Salamah ibn al-Khamata an Muhammad bin Sirin an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala qala Qala Abu Qasim alaihi salatu wasalam fil jum'ati sa'atun la yuwafiquha 'abdun muslimun qa'imun yusalli fa sa'ala Allah khairan illa a'tahu wa qala bi yadihi wa wada'a an mulatihi ala batnil wusta wal khinsir qulna yuzahiduha. Berkata Abu Hurairah, berkata Abu Qasim alaihi salatu wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Til jum'ati sa'atun," di Jumatan itu, di hari Jumat itu ada satu waktu. "La yuwafiquha 'abdun muslim," tidaklah seorang hamba muslim mencocoki waktu itu, tepat waktu itu dalam kondisi dia berdiri berdoa. "Fa sa'ala Allah khaira," kemudian qa'imun yusalli, qa'imun yusalli, dia berdoa. Fasa'alallaha khaira, kemudian dia meminta kepada Allah kebaikan, kecuali Allah akan memberikan untuknya. Kapan dia meminta? Tepat pada saat itu, di hari Jumat, dia minta kebaikan, maka Allah akan memberikannya. Wa qala bi yadihi wa wada'a ummulatahu ala batnil wusta. Begini. Taib. Wal khinsir. Taib. Kulna yuzahiduha. Ya, ini menunjukkan tentang sedikitnya waktu itu. Sebagian ulama mengatakan bahwa waktu itu adalah pada saat duduknya imam di antara dua khutbah. Ada yang mengatakan mulai dari naiknya imam sampai selesainya sholat. Taib. Ada yang mengatakan saat-saat terakhir menjelang terbenamnya matahari di hari Jumat. Barakallahu fiik. Ila waktu-waktu. Yang paling kuat adalah menjelang terbenamnya matahari di hari Jumat. Inilah waktu yang mustajab doa. Kita manfaatkan di akhir hari Jumat untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi berdoa saja, apakah di rumah, apakah di masjid, apakah di jalan. Jadi silakan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita apa yang kita minta dari kebaikan-kebaikan itu. Qala rahimallahu taala wa qala al-Uwaisi. Qala hadatsana Ibrahim ibn Sa'ad an Syu'bah ibn al-Hajjaj an Hisham bin Zaid an Anas bin Malik qala ada yahudiyun ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala jariyatin fa akhara awdahan kanat alaiha. Ada ini seorang Yahudi menyerang di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang Yahudi menyerang seorang perempuan budak. Fa akhadha awdahan kanat alaiha, maka dia mengambil batu yang dibawa oleh perempuan itu. Waradha ra'saha, kemudian dia memukul kepalanya. Rawaha, yakni meletakkannya di atas batu kemudian dipukul pakai batu. Barakallahu fikum. Fa'ata biha ahlaha rasul, fa'ata biha ahluha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tuannya ini membawa perempuan ini dalam kondisi sudah sekarat ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hiya bi akhir ramakin wa qad usmitat. Dia di akhir-akhir kematiannya dan tidak bisa lagi mampu berbicara. Faqala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qatalaka?" Kata Rasulullah, "Siapa yang membunuhmu?" Jadi melakukan perbuatan ini, engkau bakal mati dengan kondisi yang seperti ini. Fulan. Fulan disebutkan nama yang bukan yang membunuhnya. Fa asyarat bi ra'siha Allah. Ya, mungkin goyang kepala. Faqala li rajulin akhar ghairu alladhi qatalaha fa asyarat Allah. Jadi disebutkan nama-nama orang, si fulan. Semuanya diberikan isyarat dengan kepalanya bahwa bukan. Fa asyarat, kemudian pada saat disebutkan nama seseorang dari kalangan Yahudi, taib. Fulan li qatiliha, ya memang dia yang membunuhnya. Fa asyarat an-na'am. Perempuan itu memberikan isyarat bahwa iya. Fa amara bihi Rasulullah SAW farudhi kharasuhu bain hajaraini. Maka Rasulullah SAW merintahkan untuk menangkap Yahudi tadi yang telah membunuh perempuan ini. Maka dia pun diperlakukan perlakuan yang sama. Diletakkan kepalanya di atas batu kemudian dipukul pakai batu. Karena itulah yang dia lakukan terhadap perempuan ini sehingga mati. Maka dia pun harus diperlakukan hal yang sama. Syahidnya di sini dari sekian banyak 10 pendalilan, 10 hadis yang dibawakan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala bahwa isyarat itu apa? Bisa dijadikan hukum. Barakallahu fiik. Baik. Kalau dia mengatakan berarti iya. Kalau geleng-geleng berarti enggak. Atau isyarat-isyarat tertentu dengan tangan atau dengan apa atau dengan mata. Jadi yang menunjukkan tentang sesuatu yang bisa dipahami. Maka termasuk diantaranya adalah karena kita dalam pembahasan kitab talak, talak pun bisa dijatuhkan dengan melakukan isyarat. Kalau memang dipahami itu sebagai apa? Sebagai talak. Baik. Allahumma sallam. Ilahuna kita ajibkan sampai sini. Subhanallah. Bihamdika syurulaihi. Anta astagfirullah.